Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri dan BM Benjamin memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2017 dengan jalur independen. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, kenapa Bapak memutuskan untuk mencalonkan diri melalui jalur independen? Kita membulatkan tekad untuk melalui jalur independen karena tesis-tesis yang kita bangun itu memang berbeda dengan cara berpolitik yang berlaku sekarang gitu. Jadi kami ingin mengetuk hati gitu bahwa berpolitik itu tidak harus seperti yang ditunjukkan oleh partai-partai sekarang. Jadi betul-betul kami melangkah bulat tekadnya dengan menggunakan jalur independen. Apakah langkah ini juga merupakan wujud kekecewaan terhadap partai politik, Pak? Gerakan ini bukanlah gerakan anti partai, karena demokrasi pilar utamanya adalah partai politik. Tapi di dalam alam demokrasi harus ada katup-katup pengaman, dalam artian partai politik bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi. Artinya partai politik tidak memberikan solusi bagi persoalan-persoalan warga, tidak boleh kita atau warga disandera oleh keadaan seperti ini. Seolah-olah gitu, kalau sekarang ini di praktek politik di Indonesia, mau maju jadi gubernur, bupati, wali kota, mengetuk hati warga harus dengan sembako dan serangan fajar gitu. Tidak begitu kok, kita membangun satu praktek dan budaya politik baru yang bisa kita tunjukkan gitu, tidak harus dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau ini berjalan dengan mulus, mudah-mudahan akan membuat partai politik pun berbenah kan. Oh iya ya, ternyata berpolitik bisa seperti itu. Warga juga tidak diperlakukan sebagai objek saja atau jual putus. Pokoknya kalau mau dukung saya, nih tak kasih uang, nanti selebihnya saya nggak perhatikan Anda lagi, tidak seperti itu gitu ya. Tapi Pak, bukankah mencalonkan diri dengan jalur independen akan lebih sulit? Yang membuat undang-undang ini kan partai politik, jadi wajar kalau calon independen itu terkesan sangat sulit, utamanya untuk mendaftar. Karena untuk mendaftar dibutuhkan 4% dukungan dari jumlah penduduk. Jadi kalau penduduk Jakarta itu 10 juta, kira-kira 400 ribu KTP dan formulir dukungan, tidak hanya KTP, tapi formulir dukungan yang harus kita siapkan atau kumpulkan. Bagaimana mengenai pendanaan untuk pencalonan Bapak ini? Independen sama saja dengan calon dari partai politik butuh dana. Kalau kita sudah bertekad bahwa ini adalah upaya untuk menghimpun kesadaran sosial untuk perubahan yang lebih mendasar. Sehingga kami berketetapan hati untuk bahasa populernya itu saweran. Jadi kami membuka 3 rekening di Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Dan syukur masuk sudah cukup banyak, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga ada dari warga Bogor, Bandung, dan terakhir Surabaya. Demikian Faisal Basri, saya Fahmi Andrian.